Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ta'riful dhanni wa syak. Wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Wa syak tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima alal akhar. Baik, sampai situ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ta'rif al-dhan wa syak. Pada sebelumnya kita sudah membahas ilm. Ya. Syaf, ilm di sini berarti yakin. Yaitu dia ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alih. Ala ma huwa bihi. Yaitu dia keyakinan 100%. Ilm. Jadi ada ilm, ilm itu yakin bila syak. Tanpa ada keraguan. Di bawahnya ilm ada dhon. Di bawahnya dhon ada syak. Di bawahnya syak ada waham. Di bawah waham ada jahal. Di bawah paling bawah ada jahal murakab. Ya. Urutannya begitu. Ilm 100%. Kalau dhon itu antara 100% sampai 50-50. Kalau 50-50 itu syak. Di bawah 50-50 waham. Di bawah waham 0% jahal. Ketidaktahuan sama sekali. Kemudian di bawah di itu yang derajat paling jelek jahal murakkab. Sekarang kita bahas masalah di bawah ilmu yaitu dhon dan bawahnya lagi syak. Dhon dan syak kedua-duanya itu merupakan penggambaran dua atau lebih dari perkara-perkara yang ya memiliki timbangan dan kedua-duanya diperhitungkan dalam timbangan itu. Dua-duanya diperhitungkan. Makanya di sini adzan tajwizu amraini dan syak juga tajwizu amraini. Kalau menurut al-Juwayni rahimahullah, dzan itu tajwizu amrain, syak juga tajwizu amrain. Perbedaannya bukan di tajwiznya. Tajwiz itu artinya memperkenankan, membolehkan, ya. Gitu, memperbolehkan, memperkenankan dua perkara itu terpikirkan dalam benak. Jadi di-include dua hal ini. Masih, oke lah, dua hal ini masih ada. Masih dianggap ada. Yang mana kalau dhon, bedanya kalau dhon, dari dua hal yang dianggap ada ini, ahaduhuma adhhar minal akhar. Salah satunya itu lebih zahir, lebih tinggi. Lebih nampak, lebih muncul, lebih dikuatkan dibandingkan dengan satu lagi. Paham? Azhar itu lebih nampak, lebih muncul, lebih kuat. Makanya zahir bisa maknanya adalah pertolongan, kekuatan, lebih ditolong satunya. Satunya tidak. Itu kalau apa? Kalau ini dhon. Taib, sekarang yang syak gimana? Syak tajwizu umrain. Dua ini diperkenankan ada dalam benak. Tetapi la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Tidak ada kelebihan salah satunya dibandingkan selain. Paham di sini? Jadi kalau dhon, dua perkara ini ada, satunya oh lebih berat. Maka ini dhon, ini waham, ya. Kemudian kalau syak, dua perkara ini diperkenankan ada, tapi enggak ada spesialisasi salah satunya, dua-duanya sama aja. Enggak ada yang diberatkan, enggak ada yang ditinggikan, enggak ada yang dizahirkan, ditolong, enggak ada. Sama aja dua-duanya, ini masih syak. Ini berarti yang namanya 50-50. Sama-sama, ya. Taib. Begitu. Nah, sekarang yang namanya dhon, dhon, perhatikan di sini dhon, itu bukan tajwizu amrainnya. Dhon itu yang ini, yang ini, yang zahirnya ini dhon ini. Makanya, definisi al-Juwayni ini tidak disepakati oleh para ulama. Ya, karena dhon itu bukan keberadaan dua perkara ini, bukan. Tajwiz itu adalah tajwizu amrain, yaitu menganggap adanya dua perkara ini. Menganggap adanya dua perkara ini itu bukan dhon namanya. Yaitu tajwiz. Adapun dhon itu adalah perkara dari dua hal tersebut yang dizahirkan ini dhon. Yang dibenangkan ini namanya dhon. Yang dikalahkan namanya apa? Waham. Ini dhon rajih, ini waham yang marjuh. Adapun kalau kedua perkara ini yang ada ini disamakan satu sama lain, enggak ada bedanya, maka namanya syak. Ya gitu ya. Lamma faraghal musannif fadl. Qala asy-syarih hafizahullah, lamma faraghal musannifu min ta'rifil ilmi wa bayani aqsamihi dzakara ma yuqabiluhu wa huwa adh-dhann. Ma yuqabiluhu. Ya. إذ ليس هو من العلم لأن العلم هو الإدراك الجازم كما تقدم والإدراك غير هو الإدراك الجازم والإدراك الجازم كما تقدم والإدراك غير الجازم لا يخلو من حالين الأول أن يتساوى الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر عند المجوز بكسر الواو wa in kana ahaduhuma arjahu 'inda ghairihi aw fil waqi wa hadha huwa asyak ka ay yaqula la adri tuftu salasata ashwatin aw arba'ah asani ayat ayat rajjaha 'indahu ahadul amrayni 'alal akhar farrajihu dhann wal marjuhu wahm ka ay yaqula tuftu arba'ata ashwatin wa yahtamilu annaha thalathah والظن درجات أعلاها غلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله. طيب. لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه ketika musannif yaitu Al-Juwayni rahimahullah فرغ selesai dari mendefinisikan ilmu dan menjelaskan macam-macam ilmu, dzakara ma yuqabiluhu wa huwa adh-dhann, maka beliau pun menyebutkan apa yang menyelisihi atau apa yang menjadi muqabalah dan menjadi lawan dari bukan lawan apa yang menjadi penyelisih dari ilm, berbeda dengan ilm, yaitu adh-dhann. Karena ilm lawannya jahal, ilm itu lawannya jahal, ya. Tetapi kalau dhon dan syak itu walaupun bukan lawan, melainkan dhon dan syak itu berbeda dan menyelisihi ilm, tidak bisa disamakan. Walaupun tadi kita lihat di tafsir jalan lain, ya, dhon bisa bermakna alima dan tayakkunah, ya. Tapi hal tersebut bukan itu yang dibahas dalam usul fikih. Jadi istilah dhon dalam Al-Quran tidak mesti bisa kita definisikan dengan definisi usul fiqih. Ini pentingnya ilmu alat. Pentingnya mengetahui ilmu alat dan pentingnya mendudukkan ilmu sesuai, pentingnya mendudukkan kalimat sesuai dengan bidang atau ilmunya. Ketika kita bicara tentang dhon secara bahasa, maka enggak mesti kita harus menempatkan dengan secara usul fiqih. Dhan secara bahasa, ya bisa artinya dhan, yaitu menyangka. Menyangka tanpa meyakini. Bisa juga secara bahasa, dhan bermakna alima, tayakkona. Ya. Maka setelah kita mengetahui definisi usul fiqih ini, tidak serta-merta semua lafal dhan dalam nas syar'i atau dalam nas-nas kitab-kitab ulama, tidak serta-merta semuanya dimaknai sebagai dhon yang maksud di sini, yaitu dhon rajih. Enggak. Ya. Taib. Ana inda dhonni 'abdi bi, misalnya. Lafal ana inda dhonni 'abdi bi. Dhon di sini bisa bermakna apa yang menjadi keyakinan hambaku tentang diriku. Begitu kan? Taib. Ma yuqabiluhu wa huwa adh-dhann idh laysa huwa min al-'ilm. Secara usul fiqih di kita ini yang kita bahas, dhon itu bukan merupakan ilmu. Perbedaan ilmu dengan dhon itu, ya, kalau ilmu itu betul-betul ada jazim, yaitu al-idrak al-jazim. Adapun dhon, meskipun ada idrak tetapi tidak jazim. Idrak artinya apa? Idrak artinya pengenalan. Apakah yang namanya dhon, menyangka, itu mengenal sesuatu yang disangka? Iya, karena ada tasawur, ada gambaran. Tapi gambaran yang tidak sampai kepada meyakininya, nah, itu dhon. Kalau ilm, gambaran tersebut diyakini betul-betul ini, yakin, tayakun. Maka ini menjadi ilm bagi dia. Kalau benar sesuai dengan ma huwa bihi, maka itu ilm. Kalau ternyata tidak sesuai dan dia meyakininya itu, ya, meyakininya itu padahal enggak sesuai, maka jadinya apa? Jatuh ke jahil murakab. Jatuhnya ke jahil murakab. Jadi dhon laisa huwa minal ilm. Kenapa? Li'anna al-ilma huwa al-idrakul jazimu kama taqaddam. Karena ilmu itu adalah pengenalan yang bersifat jazim. Dia memastikan apa yang dia kenal itu benar. Apa yang ditasawurnya itu benar, kemudian dia hukumi. Wal idraku ghairul jazimi la yakhru min ma la yakhlu min halain. Adapun tasawur dan pengenalan yang tidak jazim, tidak kuat, tidak memastikan pemiliknya untuk tidak memastikan pemiliknya menganggap ini meyakinkan, maka tidak lepas dari dua hal, yaitu di sini al idrak ghairul jazim, pengenalan yang tidak jazim itu yep, pasti di antara dua ini, imma dia syak, imma dia dhan dan waham. Taib al awal, keadaan pertama, ketika antum ni tergambar di benak antum ada idrak, ada tasawur, ada pengenalan di benak, ada gambaran di benak, tapi gambaran ini tidak serta-merta antum yakini kebenarannya. Ya. Itu ada dua kemungkinan. Imma antum merasa 50-50 dengan gambaran ini, imma antum memiliki pilihan. Misalnya di benak antum ada dua gambaran. Tadi ada suara ting-ting-ting-ting misalnya. Gambaran di benak antum apa kira-kira? Imma tukang bubur sumsum, imma tukang bubur ayam. Ya kan? Taib. Itu idrak bukan itu? Idrak. Tapi karena antum tidak melihat langsung musyahadah, ya, dan tidak mendapatkan khabar mutawatir, maka yang ada hanyalah apa? Persangkaan. Enggak jadi ilmu kan? Ilmu itu didapat dari nas yang sharih atau musyahadah langsung dengan hawas atau dengan khabar, ya kan? Antum enggak dapat dua-duanya, maka tinggallah di sini persangkaan dan berkutat di gambaran benang antum. Tapi yang antum yakini itu adalah suara dentingan apa namanya? Sendok ke mangkok. Masalahnya tukang yang pakai sendok dan mangkok yang seperti itu tradisinya di gambaran saya, kalau enggak tukang bubur sumsum, kalau enggak tukang bubur ayam. Atau ada qaul akhar, ya kan? Mungkin ada pendapat yang lainnya, qaul thalif misalnya, apa kira-kira Pak Neiman? Tukang bakso, cuman ini marjuh. Kenapa? Karena pagi-pagi sulit ditemukan. Nah, ada qorinah lain, yaitu tradisi pagi-pagi sulit ditemukan, maka dengan ada qorinah ini maka kita buang qaul thalif, ya. Perkataan Pak Neiman kita buang. Sekarang tinggal dua hal yang merupakan tasawur dan idrak di benak kita. Yaitu kalau enggak tukang bubur sumsum, ya tukang bubur ayam. Pilih sumsum atau ayam. Kalau di benak antum itu ada an yatasawal amran, dua pilihan ini sama aja. Antum enggak bisa meyakini satunya yang benar, satunya yang salah. Satunya yang benar, satu enggak bisa. Maka ini namanya syak. Ini 50-50. Bisa jadi itu, bisa jadi ini, tapi enggak tahu dah. Ya udah, daripada penasaran lihat langsung gitu kan. Taib. Tapi kemudian kalau misalnya keadaannya bukan yang itu, keadaan yang kedua. Keadaannya adalah apa? Ini tukang bubur sumsum, bukan tukang bubur ayam. Adanya ini berarti kan ada yang lebih zahir kan? Antum rajihkan tukang bubur sumsum. Dhon atau ilm? Dhon. Dhan ya. Tapi yang namanya dhan untuk membantu dia naik, untuk membantu dia zahir sehingga menjadi dhan, butuh apa? Ya butuh hujah juga, butuh apa premis, qorinahnya apa? Kok antum bisa itu? Ya. Misalnya qorinahnya adalah apa? Apa misalnya? Itu. Emang bubur ayam gak boleh lewat jam segini? Boleh ya? Korinahnya begini, malah kebalik ya? Enggak, korinahnya adalah bubur sumsum itu biasa jalan. Dan bubur ayam itu biasa diam. Maka kalau teng-teng-teng itu sambil jalan itu, ini biasanya bubur sumsum. Tapi Anda nggak sampai yakin itu bubur sumsum. Ada posibilitas bubur ayam, tapi kecil. Kenapa? Karena bubur ayam itu biasanya di pasar, keranggan, nggak di tempat-tempat kayak gini, gitu misalnya. Ya itu tergantunglah putaran kalimat dalam pikiran antum ya. Itu di masjid kayak gitu ngebayangin tuh. Enggak deh. Ganti, dirojikan bubur ayam kemudian. Kenapa? Karena bubur sumsum hampir punah, maka bubur ayam. Itu antum sibuk aja mikirin itu di dalam masjid itu. Sambil kajian ya syarah kasfi syubhat. Ada syubhat di kepala tentang bubur sumsum atau bubur ayam. Nah, taib itu masih dhon. Antum rajihkan yang bubur ayam. Karena bubur sumsum itu sudah hampir punah. Bubur ayam, yakin bubur ayam. Enggak sampai yakin, tapi ngomongnya yakin. Tapi dhon ini. Kemudian akhirnya, daripada saya dhon, taunya takutnya suudhon sama bubur sumsum, akhirnya keluar. Keluar, ternyata apa? Tukang bakso. Ketika keluar ternyata tukang bakso, berarti selama dia berpikir itu sia-sia semua, ya. Taib. Ketika keluar tukang bakso, maka ini menjadi ilm karena didapat dengan hawas. Adapun yang tadi, khalas, yang zon-zon tadi harus dia buang, enggak boleh dipikirkan lagi. Begitu pula ketika sudah ada nas yang sharih, maka tidak ada ijtihad. Karena ijtihad itu zon. Ketika nasnya sharih, jelas sekali, enggak perlu diijtihadkan lagi, khalas. Wa aqimus shalah, apa hukumnya salat? Wajib. Jelas enggak? Jelas. Maka enggak perlu ijtihad. Ya. Wah, ini enggak perlu lagi, enggak perlu. Khalas, buang ijtihad, udah nas sharih, gitu ya. Begitu. Jadi al-awwal kedua keadaan. Idrak, pengenalan terhadap sesuatu yang tidak bersifat jazim, menancap jazim, itu ada dua kemungkinan keadaan. Pertama, an yatasawal amron. Kalau di benak antum itu ternyata dua perkara ini 50-50, sama-sama. Fala yatarajjah ahaduhuma 'alal akhar 'indal mujawwiz. Maka tidak ada yang menguat salah satunya atas lainnya bagi orang mujawiz ini, orang yang memperkenankan adanya dua pikiran, adanya dua perkara di pikirannya. Jadi dia perkenankan dulu dua perkara tersebut ada di benaknya. Tukang bubur sumsum sama tukang bubur ayam. Oke, itu yang kita pilih coba. Nanti kita tentukan. Nah, itu mujawiz namanya. Dia mentajwiz. Ya, dia mentajwiz. Tapi kemudian tidak ada yang rajih antara keduanya. Ya, wa in kana ahaduhuma arjaha 'inda ghairihi aw fil waqi'. Wa hadha huwa asyak. Wa in kana ahaduhuma arjaha 'inda ghairihi. Walaupun bagi selain dia, salah satu dari hal ini itu lebih rajih. Misal di sini ada Ana sama Pak Neiman. Ya. Pak Neiman lagi sibuk lagi. Ngapain Pak Neiman? Ana sama Pak Neiman misalnya mendengar suara ting-ting-ting. Ana kemudian bilang Pak Neiman, itu Ana ada pikiran di benak Ana, kalau enggak tukang bubur sumsum, kalau enggak tukang bubur ayam. Aduh, bingung kan, yang mana yang rajih ya Allah, ya Allah, Pak harus istikharah dulu gitu kan. Terus Pak Neiman, lagi sibuk ya Pak ya? Nanti dulu Pak. Sibuk ngapain situ? Nanti dulu. Ini lagi Pak Neiman nih. Nah, kemudian Pak Neiman bilang, kalau menurut Anda, itu tukang bubur ayam saat misalnya. Karena beliau orang sini, jadi punya korinah dan punya rasa lah gitu. Kalau Anda kan bukan orang sini. Bagi Pak Neiman, yang roji tukang bubur ayam. Bagi Anda, enggak ada yang roji. Nah, makanya itu yang dimaksud di sini. Ya. Yaitu ketika Anda sang mujawiz ini, dalam benak Anda, ada dua posibilitas. Ya. Salah satunya enggak ada yang lebih roji. Bagi Anda itu enggak ada roji, maka ini syak. Bagi Anda syak, walaupun bagi antum bukan syak, tapi antum punya pilihan. Paham enggak, Ikhwan? Ngerti insyaallah. Jadi yang namanya dhan dan syak itu kadang-kadang sifatnya nisbi. itu mungkin bagi ana itu syak menjadi syubhat dan ana kepikiran dan enggak ada jalan temu. Tapi mungkin bagi antum, mungkin karena punya indikatornya, maka antum merajihkan salah satunya. Ya, begitu pula ijtihad. Kadang-kadang bagi ulama fulan ini ada dhan rajih menguatkan ini. Tapi bagi ustadz yang ini mungkin belum tahu. Misal contoh-contoh tentang vaksin. Vaksin rubella mungkin ya sekarang ya. Baru 2 tahun belakangan ini atau 1 tahun belakangan ini itu pemerintah menganjurkan bukan ya? Ya, baik. Tapi sebagian dan ada indikator kuat juga. Indikator kuatnya itu dari barang haram dan seterusnya ya. Baik. Bagi ustaz yang mungkin memiliki kapabilitas di ilmu kedokteran, punya dhon rajih itu halal. Ya kan? Sehingga okelah berpendapat halal. Tapi ana ketika ditanya, ana memang putra ana divaksin, ya, rubella juga. Tapi ketika makin mencuat kemudian pembahasan ini ana juga bingung. Yang bilang halal ada hujah, betul kan? Karena keilmuan mereka juga, yang bilang haram juga ada hujah. Jadinya 50-50 bagi anak belum tentu 50-50 bagi antum, apalagi bagi dokter-dokter, ya enggak? Ada dokter yang merojikan vaksin rubella haram, ada dokter yang merojikan vaksin rubella halal. Masing-masing mereka ijtihad atau ilm, ijtihad ya, karena ada dua kemungkinan, ya kan? Ada dan enggak ada nas sharih inna vaksin rubella halal, enggak ada. Vaksinu begitu enggak ada. Perintah untuk memvaksin tidak ada. Berarti ini semua bagian dari ijtihad. Dokter fulan mengatakan vaksin rubella itu haram karena ada indikator ini. Ya, taib. Itu ijtihad. Berarti itu zon bukan zon rajih. Maka bagi orang yang mengatakan itu haram, maka yang mengatakan halal itu bagi mereka marjuh. Begitu pula sebaliknya. Yang mengatakan vaksin rubella ini halal karena begini. Bagi mereka yang mengatakan haram itu perkataan marjuh. Lah bagi misal ana yang 50-50 ana bingung, maka ini syak, jadi ini syubhat. Imma antum tinggalkan, imma antum gali ilmunya. Gitu loh. Ketika ada syak, imma antum tinggalkan, udah enggak usah dipikirin sama sekali. Imma antum mau dipikirin tapi gali ilmunya dan tanya pada ahli ilm. Silakan gitu pilih. Itu keadaan orang yang syak. Kadang orang yang syak. Maka di ana syak, bingung, dan banyak masyarakat awam jadi bingung, ya enggak? Coba sekarang antum berani berfatwanya mana? Wallahu alam kan? Karena apa? Enggak punya indikator posibilitas melainkan hanya bertaklid, ya enggak? Dan orang yang bertaklid itu enggak bisa berfatwa. Orang yang bertaklid tidak bisa berfatwa. Ketika ditanya, "Pak, gimana hukum vaksin rubella?" Antum enggak bisa bilang menurut ana itu boleh, enggak bisa bilang gitu. Karena antum enggak punya hujah. Tapi kalau antum bilang menurut Ustadz fulan boleh dan anak ikut itu, nah itu baru benar perkataan itu. Kenapa? Karena antum enggak punya dhon rajih di sini. Dan dhon itu memerlukan pemikiran dan seterusnya indikator dan ijtihad. Adapun kalau cuma ikut, maka dia enggak bukan dhon namanya. Dia taklid. Dia taklid kepada dhonnya orang, gitu loh ya. Dia taklid kepada ijtihadnya orang. Begitu. Kecuali kalau dia punya ilmu alatnya, penunjangnya, paham. Nah ini silahkan dia bilang, menurut saya itu boleh. Makanya ana ketika ditanya, ikhwan, vaksin rubella gimana? Ana bilang, ana tidak tahu. Orang itu mendesak ana. Jadi kayaknya ibu-ibu, biasa ibu-ibu kayak gitu. Gimana Ustaz hukum vaksin rubella? Saya tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, dicecer ana pertanyaan. Anak ustaz divaksin enggak? Anda jawab iya, kan masih global. Afwan ustaz, pertanyaan anak rat. Afwan anak rat pertanyaannya, apakah anak ustaz divaksin rubella tahun kemarin? Wah, ini apa pengin nyari fatwa, tapi fatwa mengambil pendapat dengan fiilnya ustaz gitu loh. Ana masa mau bilang wallahu alam bisawab. Ana tanya istri, kemarin vaksin rubella kan ya? Iya. Iya, kemarin vaksin rubella. Tahun kemarin. Oh, syukran jazakallah, itu yang jawaban yang anak inginkan. Beneran ngomongnya kayak gitu. Itulah jawaban yang anak tunggu-tunggu. Ya Allah, tapi Anda bilang Anda tidak memfatwakan ke siapapun boleh atau tidaknya. Anda bilang tidak tahu. Adapun urusan anak Anda divaksin atau tidak itu hanya urusan pribadi Anda, gitu kan ya? Tapi Anda enggak menyebarkan iya atau tidak. Dan sampai sekarang Anda abstain nih, Hon. Untuk urusan maksudnya antum nanya apakah kita vaksin rubella atau enggak, Anda enggak ngomong. Enggak ngomong. Karena syak dan orang yang syak itu tidak berfatwa. Minimal untuk dirinya sendiri ajalah dia lakuin iya atau enggak gitu loh, bertaklid pada siapa gitu. Tapi ketika takutnya ketika diberfatwa kalau salah khawatir gitu kan. Maka di sini Anda abstain. Walaupun pengamalan iya, tapi untuk diri sendiri. Maka kadang-kadang kita kalau dalam keadaan yang enggak tahu harus bagaimana begini, kita cari alim yang menurut kita benar. Walaupun kita juga enggak meyakini 100% benarnya, tapi Allah alam mungkin ini yang lebih dekat kebenaran. Tapi setelah itu kita tidak layak untuk memfatwakan ke orang-orang seterusnya, ya. Terutama soal-soal pemilu dan seterusnya itu enggak boleh kayak gitu ya. Kecuali kalau punya ilmu alat dan indikator yang kuat. Taib, kemudian ka'an yaqul, seperti kalau misalnya dia bilang la adri tuftu thalathata aswat au arba'ah. Saya tidak tahu. Saya sudah tawaf 3 atau 4 syaut, yaitu 4 putaran. Namanya tawaf itu berarti 7 dia. Nah, sekarang ketika dia terjadi syak, 3 itu kuat, 4 kuat juga, bingung dia mau yang mana. Maka harus punya pilihan enggak ketika di kondisi ini? Harus kan ya? Enggak mungkin enggak. 3 atau 4 ya. Udahlah enggak usah tawaf aja lah. Sekalian tinggalin, enggak boleh karena ini rukunnya gitu kan? Harus. Kayak tadi vaksin tadi, imma ninggalin vaksin, imma pakai vaksin ya kan? Enggak mungkin ada jalan ketiga. Ya udah daripada anak saya repot, saya aja yang divaksin lah kayak gitu kan. Nah, ini enggak bisa ketika orang dalam kondisi syak dia harus punya pilihan juga, tetap harus punya pilihan. Dan pilihan yang paling aman apa itu? Ya tentu 3 kan? Menganggap 3 lah paling aman daripada 4 masih ada posibilitas kurang 1 kan. Tapi kalau menganggap 3 maka itu paling pas ya. Iya. Itu bukan berarti dia mempunyai zon 3, bukan berarti gitu. Ya enggak? Paham enggak bedanya? Dia memilih 3, masih 3 atau baru 3, itu bukan berarti zon rajihnya 3, belum tentu. Ini sama-sama syak. Saya enggak tahu 3 atau 4. 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Aduh, saya bingung. Enggak ada 50-50 ini. Tapi kenapa saya pilih 3? Karena itu yang paling aman. Pemilihan yang paling aman ini tidak mesti berdasarkan zon rajih. Enggak mesti. Kadang-kadang karena kepepet. Karena yang paling aman ini, maka khalas pilih aja yang paling aman. Begitu kan? Tapi kemudian asani yang kedua, an yatarajjaha indahu ahadul amraini al-akhir. Salah satu perkara baginya itu lebih kuat daripada satunya lagi. Nah, ini baru ya, farrajihu dhon wal marjuhu waham. Maka yang rajih disebut dhon, yang marjuh disebut waham. Ka'an yaqul, sebagaimana misal dia bilang tuftu arba'ata aswatin wa yahtamilu atau wa yuhtamalu annaha thalathah. Saya sudah 4 syaut, 4 babak, 4 putaran saya tawaf dan ada posibilitas baru 3. Taib, ketika disebut tuftu arba'ata aswat. Misal-misal antum bicara cuma tuftu arba'ata aswat, itu dhon atau ilm jadinya. Antum hanya ngomong tuftu arba'ata aswat, gitu doang. Tidak ada ihtimal. Tidak ada posibilitas lain. Ilm itu ketika satu yang namanya dalam usul fikih namanya nas, dia cuma satu pendapat itu jadinya ilm dia. Tapi kalau misalnya tuftu arba'ata aswat wa yuhtamal thalathah, saya udah 4 kali putar tapi ada posibilitas kayaknya 3 juga, mungkin 3, kayaknya 4 yang paling kuat 4. Maka ketika adanya dua pendapat, dua pandangan ini, dua kemungkinan ini, kita lihat kemungkinan yang paling besar apa? 4. Kemungkinan yang ada mungkinnya 3, tapi yang besar 4. Ya, maka perkataan seperti ini tuftu arba'ata aswat wa yuhtamalu annaha thalathah, maka yang dhon yang mana? Tuftu arba'ata aswat. Adapun ihtimal salasah, kalau dia lemah maka enggak dianggap, maka disebut waham. Waham itu enggak dianggap. Wa dhannu darajat. Dhann itu ada beragam derajatnya. A'laha ghalabatu dhann. Yang paling tinggi dari derajat dhann adalah yang disebut ghalabatu dhann, yaitu dhann yang sudah ghalib, yang sudah memenangkan seluruh perkara. Ya. Dia tetap bersifat ijtihad karena masih ada posibilitas lainnya dari perkataan, tetapi yang ini sudah mengungguli seluruh dari perkataan. Jadi sebagaimana dhan di bawah ilm, ilm itu 100%. Kalau dhan mungkin 90 sampai 70-an atau 65 misalnya, atau 60%. Itu tentu derajatnya beda-beda. Dhan itu derajatnya berbeda sesuai indikator, firasat, perasaan, dan seterusnya. Ya. Taib. Wasyakku diddul yakin. Diddul yakin. Syak adalah lawan dari yakin. Ya. Baik, mungkin cukup sampai situ ikhwah sekalian. Ya, jazakumullah khairul jazaa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman.